New Metro pasti aja. Ya di depan siap-siap goyang lagi yo. Ibu, boleh joget asal jempolnya aja ya, Bu. Gracias. semoga terhibur.